الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-272 dan 273 dari surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum." Bukanlah atas engkau wahai Rasul tanggung jawab untuk memberi hidayah kepada mereka, yakni hidayatut taufiq. Yang ada adalah al-irsyad wa dilalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau telah tidaklah mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang engkau kehendaki. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Adapun hidayah al-irsyad, baik, ini tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau telah mengajak, menuntun orang-orang menuju jalan yang lurus. Baik, yang dinafikan di sini adalah hidayatut taufiq. Maka Allah mengatakan di sini, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan dilapangkan dadanya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah taufik, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Taib. Dan barang siapa yang Allah tidak kehendaki untuknya petunjuk, hidayah taufik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya sempit. Susah untuk menerima Islam. Sebesar apapun dan sekuat apapun usaha kita memberinya keterangan, menasihatinya, mengarahkannya, tapi kalau Allah belum membukakan hatinya menerima Islam ini, maka dia tidak akan pernah mau menerimanya. Barakallahu fikum. Maka Allah menetapkan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kewenangan ini, memberikan hidayah taufiq. Walakin Allah yahdi man yasha. Baik. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Masih berbicara tentang infak, masih berbicara tentang sadaqah, karena ini sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan kita secara pribadi, dan kuat kehidupan kita kebaikan untuk kita di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Sampai terkadang orang walau tidak sholat, walau tidak puasa, kalau suka berbagi uang, berbagi sesuatu ke masyarakatnya, dia dicap oleh masyarakatnya sangat baik. Sampai sedemikian pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Barakallahu fiikum. Kebalikannya juga, walaupun orang bagaimana rajinnya, bagaimana baiknya dia dalam ibadah, tapi kalau tidak pernah berbagi, orang memujinya tetap, tapi ada mar di belakangnya. Oh, dia rajin sholat, dia baik, dia mar bolotu. Barakallahu fikum. Kikir. Baik. Masya Allah. Maka ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat kita dan kehidupan pribadi kita. Ketika kita terbiasa berbagi, memberi, bersedekah, berinfak, maka itu pengaruhnya sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Baik. Ada ikatan emosional. Barakallahu fikum. Antara kita dengan masyarakat kita dengan seringnya kita memberi. Barakallahu fikum. Dengan seringnya kita memberi. Kalau kita tengok pemberian itu, baik, dinilai dengan jumlah rupiahnya enggak seberapa. Enggak seberapa. Memberi mereka pun tidak setiap hari. Barakallahu fikum. Berbagi pun tidak setiap saat. Tapi pengaruhnya sungguh sangat luar biasa. Dan tidak perlu menunggu sampai banyak melimpah baru berbagi, tidak perlu. Barakallahu fikum. Ada sesuatu yang bisa kita berbagi dengan tetangga, baik, dengan teman-teman, silakan berbagi. Baik. Dengan saudara-saudara kita, silakan berbagi. Pengaruhnya sekali lagi sangat-sangat kuat untuk kebaikan kita secara pribadi dan untuk kebaikan kehidupan bermasyarakat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin." Ini khairin untuk semua kebaikan. Barakallahu fikum, bukan cuma sekedar berbagi uang, berbagi apapun dari kebaikan-kebaikan. "Fali anfusikum," maka untuk kalian sendiri. Kebaikannya kembali untuk kalian. Baik. Masya Allah. Kemanfaatannya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan riya, bukan sum'ah. Barakallahu fikum. Bukan untuk urusan dunia dia inginkan dari infaknya, bukan. Tapi untuk mencari pahala, keutamaan, keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perbaiki ketika kita berbagi, ketika berinfak. Karena terkadang godaan syaitan luar biasa dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ketika kita hendak berinfak, syaitan menakut-nakuti kita sebagaimana ayat yang kita barakallahu fikum baca sebelumnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Begitu hendak kita berinfak, syaitan datang, kau enggak usah berinfak. Setengah mati kau kerja. Engkau yang siksa. Cari ini, cari itu. Setelah kau dapat, hanya kau berbagi ke orang-orang. Sudah jauh, tidak usah berbagi. Maka ketika kita bisa mengalahkan bisikan-bisikan syaitan ini dan akhirnya tetap kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak berhenti juga. Barakallahu fikum. dia akan berbalik memuji dan menyanjung sehingga muncul riya. Oh memang songana itu yang paling bagus, songana itu yang paling dermawan. Ternyata ada yang lain, ngana cuma lain. Sehingga besar kepala. Barakallahu fikum. Ada kesombongan ketika dia sudah bisa memberi, ada keangkuhan sudah ketika dia sudah bisa berbagi. La haula wala quwata illa billah. Baik. Syaitan tidak akan ada henti-hentinya. Begitu kita dijerat di satu keadaan tidak bisa terjerat, dia pindah ke posisi dan kondisi yang lain. Sekalian dia mau menjerumuskan kita ke barakallahu fikum kesalahan berikutnya. Barakallahu fikum, yakni riya sum'ah. La haula wala quwata illa billah. Maka usahakan senantiasa mengontrol niatan-niatan kita ketika kita sebelum melakukan kebaikan, pada saat melakukan kebaikan, dan setelah kita melakukan kebaikan. Karena niatan-niatan ini sekarang senantiasa barakallahu fikum suka berubah. Barakallahu fikum. Baik. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Baik. Dan adapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang halal, berlaku ikhlas ketika melakukannya dan tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti orang yang di beri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuwaffa ilaikum, sempurna pahalanya untuk Anda. Baik. Tidak dikurangi sedikit pun, bahkan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat gandakan sedekah itu bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Di dunia dan di hari akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menjamin barakallahu fikum an-numu, keberkahan pada harta itu. Barakallahu fikum. Balasan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak perlu kita niatkan urusan dunia dari sedekah dan infak kita, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dipersilakan meniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang siapa yang paling berhak untuk kita beri sedekah. Kita berbagi dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak orang yang perlu untuk kita beri, di antaranya adalah al-fuqara. Baik. Karena bukan cuma fuqara. Baik. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini orang-orang yang berhak untuk diberi, dibantu, kita berbagi dengannya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah. Jadikan bagian dari sedekah-sedekah kalian untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. La yastati'una darban fil ard, Mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan dagang, berusaha di atas muka bumi ini, karena berdagang itu butuh modal. Barakallahu fikum. Bisnis butuh modal. Dia tidak punya apa-apa untuk dia berangkat. Apa yang mau didagangkan? Tidak punya apa-apa. Tidak punya modal untuk itu. Atau justru dia tidak bisa melakukan dagang karena disibukkan dengan kebaikan yang lain. Seperti jihad fisabilillah. Seperti talabul ilm, menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dia mewakafkan waktunya, umurnya untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Menghafal, murajaah, belajar, terus belajar. Seperti anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Barakallahu fikum. Kita biayai, dan membiayai mereka adalah kebaikan. Baik. Jangan dikira membiayai, barakallahu fikum, anak-anak kita di pondok pesantren pahalanya kurang, bahkan pahalanya lebih besar dan lebih besar. Atau membiayai anak-anak saudara kita yang kurang mampu, kita bantu mereka dalam pembiayaan anak-anak mereka. Jadi ketika mereka belajar di pondok pesantren, ini termasuk penghalang untuk mereka mencari rezeki. Sibuk dia. Barakallahu fikum. Boleh jadi dengan kita menginfakkan harta kita, membantu mereka dalam belajar, barakallahu fikum, ini akan memperlancar rezeki kita, karena melalui kita rezeki-rezeki mereka. Barakallahu fikum. Dua orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rajin mencari rezeki, berdagang dia, berusaha dia. Satunya lagi duduk senantiasa belajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdagang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan ini saudara saya, dia hanya belajar dan belajar dan tidak mencari rezeki sama seperti saya, sehingga saya yang memberikan nafkah untuknya. Saya yang membiayainya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka turzaqu bih." La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau ini diberi rezeki atau dimudahkan, dilancarkan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara saudaramu ini. Engkau memberinya nafkah, Allah akan memberinya. Allah akan memberikan engkau kemudahan dan kelancaran rezeki. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amfiq Bilal yumfaq alaik." Silakan berinfak wahai Bilal, Allah akan berinfak untuk engkau. Jadi sebelum pembicaraan masalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gantinya di dunia sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan, Allah telah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Allah yang akan menggantikannya. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Ini adanya orang-orang yang tidak mampu untuk mencari rezeki ya karena ada kesibukan lain, barakallahu fikum, menuntut ilmu kah, atau jihad fi sabilillah, atau memang karena dia cacat kah, atau yang lainnya, sehingga mereka butuh bantuan kita yang mengulurkan tangan membantu mereka. La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia. Karena mereka-mereka ini adalah orang saleh, mereka memiliki sifat iffah, afif mereka. Walaupun mereka butuh karena kekurangan, mereka tidak meminta-minta. Mereka tidak meminta-minta. Barakallahu fikum. Karena tidak meminta-minta, orang menganggap bahwa dia berkecukupan. Baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, lisal miskin, bukanlah orang miskin yang sesungguhnya yang perlu kalian beri. Alladhi yatufu bainan nas tarudduhu luqmatu awil luqmatan. Bukanlah orang miskin itu yang betul-betul miskin yang perlu kalian beri, yang keliling ke rumah-rumah orang, menengadahkan tangan mereka meminta, dan dia meninggalkan rumah itu setelah dia mendapatkan satu suap, dua suap nasi atau roti. Walakin al miskin, akan tetapi yang betul-betul miskin yang perlu kalian cari, yang boleh jadi ada di tengah-tengah kalian, barakallahu bikum, cuma dia tidak pernah meminta-minta. Baik. Dia tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi dirinya. Inilah miskin yang sesungguhnya. Dan dia pun tidak meminta-minta ke orang lain. Walakinal miskin alladhi la ginal yugnihi. Oh, bihadal makna. Laisa lahu yugina yugnihi. Wala yasalun nasa ilhafa. Dia tidak memiliki kecukupan yang mencukupi dirinya dan keluarganya. Dan dia pun tidak meminta-minta ke orang. Sehingga orang yang melihatnya dia anggap berkecukupan. Apalagi ketika dia ketemu dengan kita senyum-senyum saja. Tidak juga karena meminta ini ada dua jenis, barakallahu fikum. Meminta dengan terang-terangan meminta, jelas. Ada juga dengan mengeluhkan keadaannya. Dia tidak meminta, tapi dia mengeluhkan keadaannya. Oh, dapat orang kasih yang setengah mati memakan. Sehingga orang tergugah untuk memberi, membantu. Barakallahu fikum. Dia tidak meminta, tapi dia menampakkan wajah memelas sambil menceritakan keadaannya, sehingga orangnya ya mau tidak mau memberikan. Karena tergugah belas kasihnya sehingga dia memberi. Sebenarnya tanpa, barakallahu fikum, tanpa Anda minta dimintai, barakallahu fikum, kita bisa melihat ini orang kurang mampu. Dilihat dari usahanya hanya sekian, barakallahu fikum. Sementara dia juga lagi sakit-sakitan. Baik, maka dibantu. Barakallahu fikum. Kalau tidak punya uang jutaan rupiah, ya ratusan ribu. Kalau tidak punya ratusan ribu, ya puluhan ribu saja. Intinya ada perhatian, ada keinginan. Sehingga ketika kita sering memberi yang seribu-seribu, naik jadi puluhan ribu. Yang kita sering memberi puluhan ribu, naik ke ratus ribu. Yang kita sering-sering memberi seratus ribu, naik ke jutaan rupiah. Barakallahu fikum. Seiring dengan seringnya kita memberi, semakin Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan rezeki kita. Barakallahu fikum. Senantiasa terpenuhnya kebutuhan kita, itu sudah cukup. Barakallahu fikum. Jangan ada mengatakan, oh nanti belum nanti. Dia belum miliarder toran. Dan kenapa juga Anda jadi miliarder? Cari orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Cari orang yang seperti ini, yang tidak meminta-minta tapi butuh. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak mengetahui keadaannya, dia dikira orang baik-baik saja dalam kondisi berkecukupan. Karena kalau ketemu dengan kita ya senyum-senyum, bicaranya masya Allah baik-baik, gembira dia, senang. Padahal kalau kita datang ke rumahnya, dia tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Maka dicari. Barakallahu fikum. Kita yang berusaha mencari siapa gerangan yang bisa untuk kita beri. Kalau kita tidak tahu, minta bantuan orang, siapa gerangan yang bisa saya, ada uang ini, tolong carikan orang yang bisa menerima dan pantas untuk menerimanya. Barakallahu bikum. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sekecil dan sedikit apapun yang kalian infakkan. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui niatan-niatan kalian ketika berinfak, ketika memberi. Maka hendaknya kita perbaiki niat kita. Lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Barakallahu fikum. Bukan tujuan-tujuan duniawiyah. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum. Karena kita semuanya akan berinfak sedikit atau banyak. Barakallahu fikum. Hukum ini berlaku untuk semuanya. Anda berinfak banyak, berlaku tetap. Anda berinfak sedikit juga tetap berlaku. Barakallahu fikum. Berlaku bahwa kita berinfak dari harta yang halal. Barakallahu fikum. Kemudian ketika kita menginfakkannya, kita ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Memilih yang baik-baik dari ini, ayat-ayat ini dari sejak beberapa hari ini pembahasan lengkap sesungguhnya tentang masalah infak. Barakallahu fikum. Rinci, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Pembahasan rinci tentang masalah infak, karena semua kita akan berinfak. Barakallahu fikum. Sedikit atau banyak, sering atau jarang, tetap kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah ini tetap berlaku. Dari ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mengungkit-ngungkit pemberian dan tidak menyakiti orang yang telah kita beri. Taib, ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan memberi kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.